tak ku dengar suaramu kekasih. Dapat aku rasakan bahagia perpisahan yang menjarakkan cinta kita. Walaupun tidak kau nyatakan, tapi dapat ku rasakan perubahan dirimu yang ketara buatku semenjak engkau mengenali dia. Semenjak diisi keresahan